شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala: babu ma jaa fi taswiri. Itu bab tentang menggambar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perkara menggambar ini oleh para ulama ahlu tauhid ini dimasukkan ke dalam perkara akidah, karena gambar ini berkaitan erat dengan pembahasan akidah. Yang dimaksud gambar di sini adalah terutama gambar yang mengandung atau gambar makhluk bernyawa seperti manusia, hewan, malaikat, jin, mempunyai nyawa, mempunyai roh. Karena dengan gambar-gambar makhluk yang bernyawa tentunya bisa memicu terjadinya kesyirikan. Seorang dengan melihat gambar tentunya akan berbeda tatkala orang tersebut tidak melihat gambar. Dan gambar-gambar yang diagungkan oleh manusia, baik itu gambar yang mungkin karena memang indah atau gambar yang persis hampir sama dengan apa yang digambar, ini tentunya mengandung apa? Mengandung yudahi'u khalqallah, yaitu menyaingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tindakan tersebut tentunya akan mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang dan bentuk mempersatukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan gambar makhluk yang bernyawa tentunya akan bisa membuat terutama gambar-gambar baik itu yang dimensi 1 atau dimensi 3, terutama patung, ini akan membuat tandingan, akan dijadikan alat atau bemper sebagai oleh setan untuk menggelincirkan manusia. yaitu setan berperan di dalamnya. Banyak gambar yang bisa menangis ya. Ada patung yang bisa bergerak, patung yang bisa menangis, patung yang bisa bicara. Bisa, karena yang berperan di dalamnya adalah para setan. Ini memang dijadikan apa? Bebar atau wasilah agar manusia mengagungkan apa yang dia sedang, yang berada di hadapannya dari gambar atau patung tersebut. Sehingga dengan dia melihat gambar atau patung yang mempunyai keistimewaan, mempunyai keajaiban, bisa menangis, bisa bicara, bisa bergerak, ini tentunya apa? Akan mengagungkan benda tersebut. Dan akhirnya apa? Akhirnya manusia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap Sang Pencipta, satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa alaihissalam dan Israel. Tatkala apa? Melihat patung anak sapi ya. Patung anak sapi bisa berbunyi seperti anak sapi. Sesuatu yang aneh kan. Patung dari emas bisa berbunyi seperti anak sapi. Akhirnya apa? Akhirnya mengagungkan patung tersebut dan akhirnya mengibadahi patung tersebut dan menyangka bahwasanya patung tersebut adalah ilah atau sesembahan Nabi Musa alaihissalam. Ini bahayanya gambar yang berupa makhluk bernyawa terutama. Dan dengan gambar tersebut tentunya akan memicu terjadinya wasilah, terjadinya kesyirikan yang besar. Sebagaimana terjadinya kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka mengagung-agungkan dan memuji-muji patung-patung para orang-orang saleh. Di generasi yang pertama, mereka biasa saja ya. Oh, ini patungnya orang saleh, orangnya ini dan itu. Biasa. Cuma hanya sebagai mengingat-ingat saja. Namun begitu berjalan waktu rentan yang lama, sehingga ilmu agama dilalaikan. Maka tatkala manusia yang melalaikan ilmu agama, akhirnya apa? Setan masuk kepada generasi berikutnya dan menipu generasi berikutnya tentang gambar atau patung tersebut. Diakukan bahwasanya ini adalah sesembahan nenek moyang kalian. Ini orang-orang yang bisa memberikan pertolongan kalian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian harus meminta syafaatnya, meminta wasilahnya. Akhirnya mereka apa? Meminta syafaat, meminta wasilah di hadapan para patung orang-orang saleh. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Waliyadzillah. Ini gara-gara gambar. Gara-gara gambar. Sehingga para ulama ahlu tauhid memberikan bab khusus tentang gambar ini ke dalam pembahasan tauhid karena berkaitan erat dengan tergelinciran manusia ke dalam kesyirikan disebabkan karena gambar. Sehingga perkara gambar tentunya tidak bisa dianggap remeh, cuma gambar. Mana sekarang ada orang menyembah gambar? Jawabannya apa? Tatkala manusia jauh dari ilmu agama, tatkala manusia jauh dari tauhid, tatkala manusia jauh dari pengetahuan Islam, syarat Islam, maka akhirnya mereka tergelincir ke dalam penyembahan terhadap gambar. Jangankan kok gambar yang bernyawa ya kan, gambar yang tidak bernyawa pun bisa diibadahi ya kan. Seperti apa? Tugu ya, tugu, tugu begogok di tengah jalan, diibadahi, kasih sajil, mintai berkah, itu tugu ya, yang tidak mengandung nyawa. Terlebih-lebih gambar patung yang berbentuk mempunyai roh, ini lebih lagi membuat daya tarik manusia atau mengagungkan gambar atau patung tersebut. Dalam al-Imranullah Ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di dalam ini yang disebut dengan hadis qudsi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً أَخْرَجَهُ. Allah SWT berfirman, siapakah yang paling dolim? Jawabannya, tidak ada seorang yang paling dolim dari orang-orang yang membuat gambar dengan suatu gambaran yang khluqu khalqi, yang dia menggambar seperti ciptaanku, gambar yang menandingi ciptaanku yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yakhluqu dzarratan, maka hendaklah orang-orang yang menggambar, yang menyaingi menyaingi makhlukku, hendaklah mereka membuat, menciptakan seekor semut kecil. Aliyakhluqu habbatan, atau hendaklah mereka orang-orang yang menggambar suatu gambaran yang menyaingi makhlukku, hendaklah mereka menciptakan satu butir biji-bijian. Auliyah luku syairatan, atau hendaklah mereka menciptakan satu butir gandum. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang menyaingi dengan gambar tersebut makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tantang atau hardik mereka agar menciptakan seekor semut yang kecil yang mempunyai roh. Tentunya apa? Tentunya tidak bisa. Tentunya tidak akan bisa. Atau hendaklah mereka menciptakan satu biji gandum yang biji gandum tersebut tatkala ditebal di atas tanah kemudian kena air bisa tumbuh berkembang dan bisa berbuah seperti biji tersebut yang banyaknya berlipat-lipat. Maka tentunya mereka tidak akan bisa menciptakan biji gandum atau syair satu biji yang bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimahullah taala asharul ijmali, keterangan secara global di dalam hadis yang sahih tersebut. Yukhbiruna Allah Ta'ala fi hadal hadisil qudsi ala lisani nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita di dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di atas lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis qudsi ini tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Namun dimasukkan ke dalam hadis. Disebut qudsi, kudus ini adalah suci. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Annahu la ahada adlamu min ulaikal musawwirin alladziina aradu bi taswirihim ayyushabihullaha fi khalqihi. Sesungguhnya tidak ada seorang yang paling zalim dari mereka-mereka orang-orang yang tukang menggambar, yang dengan gambar tersebut mereka menginginkan menyaingi Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Bayangkan kalau pelukis ya kan, memiliki seorang sampai hampir sama plek ya. Ada enggak? Ada ya, ada sekali. Bukan hanya foto ya kan. Kira-kira pelakunya ini bangga enggak? Bangga sekali. Sampai apa? Sekian orang dari berbagai negara kagum terhadap hasil karyanya. Benar-benar plek persis seperti orangnya. Sampai terkagum-kagum sampai apa? Jatuh cinta dengan apa? Dengan gambarnya itu, padahal gambarnya. Banyak orang jatuh cinta karena gambarnya dia. Sehingga benar-benar sang pelukis benar-benar apa? Bagaimana hatinya dipuji di seluruh antero dunia ya. Dari dulu sampai sekarang ini. Bahkan sampai mati masih dipuji ya. Lukisannya siapa? Si A. Summa yatahadahum azza wa jalla fi ayyakhluqu misla at'afi makhluqatihil habbah al-manzurah wa ya badrah. Kemudian Allah SWT menantang kepada orang-orang yang menggambar, menciptakan gambar-gambar yang menyanyi Allah, menciptakan Allah SWT dengan apa? Dengan tantangan yang jauh lebih berat. Yaitu apa? Disuruh untuk benar-benar membuat bukan gambar saja, suruh menciptakan barang yang asli, yang sama, bukan gambar saja. Yaitu sebuah biji yang apabila ditebarkan, itu badroh, yaitu biji-bijian atau bibit, yang dengan bibit atau bibit tersebut bisa ditebarkan, bisa tumbuh. Oh ya khuluku misra at apa makhlukatihi. An-nabatiyah wa ya habbatu khintah syair. Atau hendaklah mereka, yaitu Allah SWT menantang agar mereka menciptakan dari perkara yang lebih berat, dari makhluk Allah SWT, yaitu nabatiyah, sesuatu yang bisa tumbuh, yaitu sebutir biji hintoh gandum atau syair, yaitu gandum. Hintoh yaitu gandum yang bentuknya bulat, sedangkan syair ini adalah biji gandum yang bentuknya agak memanjang, bulat agak memanjang. Wadzalika ta'jizan lahum, yang demikian Allah SWT memperbuat, menantang para pelukis, para pembuat gambar, untuk apa? Untuk melemahkan mereka, tidak layak mereka apa menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahkiran li sya'nihim, dan ini juga sebagai celaan, hinaan, pelecehan terhadap para pelukis. Ya tentunya apa? Mereka mendapatkan sanjungan, pujian. Dari seluruh dunia, ya. Penduduk dunia seluruhnya memujinya. Engkau adalah pelukis yang hebat, yang ulung, bisa melukis sedemikian rupa hingga hampir sama. Melukis orang hampir sama, lekuk-lekuk tubuhnya, lekuk-lekuk bajunya hampir sama persis. Akhirnya apa? Mereka lupa dengan Allah SWT. Harusnya mereka apa? Memuji Allah SWT. Zat yang bisa menciptakan makhluk yang sedemikian, bisa menggambar, bisa membuat gambaran yang hampir sama dengan aslinya. Sehingga perbuatan demikian tentunya akan apa? Akan mengagungkan makhluk, mengagungkan makhluk, mengagungkan para pelukis, dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mencipta. Ini belum akibat gambar yang dihasilkan. Akibat gambar yang dihasilkan seperti tadi yang telah kita kemukakan, betapa besar, betapa banyak dengan gambar-gambar tersebut, akhirnya manusia tergelincir ke dalam kesyirikan karena mengagungkan gambar. Kalau syarah rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimu taswir, haramnya menggambar, yaitu khususnya menggambar makhluk yang bernyawa, menggambar manusia, menggambar hewan, menggambar malaikat. Kok tahu malaikat digambar? Yaitu anak kecil pakai sayap terbang, ini malaikat. Membuat apa? Kedustaan-kedustaan dengan gambar-gambar. Malaikat digambarkan seperti apa? Bayi yang terbang dengan sayap. Ini adalah kedustaan yang nyata, ya, karena gambar. Atau seorang dewasa yang mempunyai sayap, di atas kepalanya ada lingkaran. Lingkaran apa itu? Tentunya faedah yang lain yang tidak lepas dari hadis tersebut, Allah SWT menghinakan Allah SWT menghinakan para pelukis yang melukis benda-benda makhluk bernyawa dalam rangka untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya menggambar ini bukan tujuannya untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin maksudnya seperti itu. Tapi apa? Tatkala jadi gambar, akhirnya apa? Orang yang melihatnya apa? Memuji siapa? Memuji pelukisnya. Wah, orang ini, pelukis ini yang dipuji siapa? Pelukisnya. Sehingga haram menggambar makhluk bernyawa secara umum walaupun dengan niat tidak menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akibatnya juga nanti bisa jadi akibat yang dia buat dari gambar-gambar ini mengakibatkan ketergelincarannya manusia atau mengakibatkan manusia menjadi sesat karena gambar tersebut. Dan cukup seorang yang celaka disebabkan karena apa? Karena dengan hasil karyanya mencelakakan orang lain. Dengan gambarnya manusia menjadi syirik, menjadi sesat. Ini tentunya si pembuat akan terkena dampak dosanya. Munasabatu hadisi lil bab, kesan hadis ini terhadap bab haitsu dalal hadis ala tahrimit taswir. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya menggambar. Karena menggambar ini bentuk menandingi menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mula sahabat hadis ini tauhid kesan hadis ini terhadap tauhid. Haitsu haramal hadisu taswira. Li'anna fihi musyahabatun lil khalqillahi wa dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi. Di mana hadis ini mengharamkan menggambar karena dalam gambar tersebut ini bentuk menandingi, menyerupai ciptaan Allah SWT dan ini bentuk mempersekutukan Allah SWT di dalam Allah SWT mempunyai sifat rububiyah yaitu menciptakan, menyaingi Allah SWT di dalam menciptakan makhluknya. Sekarang lebih canggih lagi, bukan hanya patung dan gambar. Menciptakan apa? Robot manusia. Ya. Robot manusia, persis seperti manusia, bisa bergerak. Maka tentunya menimbulkan kerusakan yang besar. Manusia menciptakan robot berbentuk wanita. Akhirnya apa? Pria tidak mau menikah. Mending menikah dengan robot saja, dengan boneka. Sebaliknya, yang perempuan juga seperti itu. Kenapa kamu gak mau nikah? Milih robot saja. Iya, robot kan gak bisa ngeyel. Karena jauhnya dari agama, jauh dari syariat, akhirnya timbul kerusakan yang besar. Dia bisa diharapkan dari robot, ya kan? Tatkala dia telah tua, terus robot mau ngapain? Bisa bantu. Sudah tua, bisa bantu. Bisa mengasih keturunan, tidak bisa. Insyaallah kita nanti kita akan membaca hadis-hadis yang mengkhususkan larangan gambar menggambar, yaitu gambar yang makhluk bernyawa. Allahu taala bismillah barakallahu bikum sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah.